Dewan juri yang terhormat, kemudian ini akan kami tampilkan lagu untuk namamu. Composer Bartje van Houten. Arranger Januar Ishak. Dan lagu ini akan dibawakan oleh Grace Simon bersama Mas Night Group. Thank you.